Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari penjelasan Asy-Syarih, penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang matan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa a'dhamu ma amarallahu bihi tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah. Dan perintah Allah yang paling agung adalah tauhid, dan makna tauhid adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah. Kita lanjut pada ucapan Syekh Muhammad yang berikutnya. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, وَأَعْظَمُ مَا نَهَا عَنْهُ شِرْكُ, dan larangan Allah yang paling agung adalah kesyirikan, kejahatan yang paling besar, kekejian yang paling besar, pelanggaran yang paling besar adalah أَشْرِكُ بِاللَّهِ, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, kesyirikan. Ini dosa yang paling besar, dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni pelakunya apabila pelakunya tidak bertaubat sebelum meninggal dunia. Adapun dosa-dosa yang lain, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bila Allah menghendaki untuk mengampuni, maka Allah ampuni. Dan bila Allah menghendaki untuk mengadab, maka Allah mengadab. Namun tidak kekal selama-lamanya dalam an-nar. Suatu saat Allah akan mengangkatnya dari an-nar, kemudian memasukkannya ke dalam jannah, selama dia orang yang bertauhid, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak bertaubat, maka khalidun mukhalladun finnar, kekal selama-lamanya di dalam an-nar. Ini dosa yang paling besar. Asyarah, penjelasan. Qauluhu rahimahullah, ucapan Syekh rahimahullahu ta'ala, وَأَعْظَمُ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ شِرْكُ, dan dosa atau larangan Allah yang paling besar adalah kesyirikan. هَذِهِ فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ, ini adalah faedah yang besar. لِأَنَّ بَعْضُ النَّاسِ, karena sebagian manusia, ya'taqiduna anna hunaka asya'a hiya a'dhamul jaraim. Sebagian manusia mereka meyakini bahwasanya di sana ada beberapa perkara, beberapa kemaksiatan yang mereka anggap sebagai a'dhamul jaraim, kejahatan yang paling besar. Syekh mengatakan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa a'dhamu ma nahallahu anhu syirku, larangan Allah yang paling besar adalah kesyirikan, kata Syekh Shalal Fauzan, ini faedah yang besar. Ya. Nah, dari faedah na'am yang diucapkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Karena sebagian manusia mereka meyakini, atau di sana ada sebagian manusia yang meyakini ada beberapa dosa yang mereka anggap sebagai a'dhamul jaraim, kejahatan yang paling besar selain syirik. Wa a'dhamu ma nahallahu anhu, dan bahkan mereka menganggap atau meyakini dosa-dosa itu atau kejahatan-kejahatan itu adalah larangan Allah yang paling besar. Fayaqulu, sehingga dia mengatakan, menganggap bahwasanya dosa yang paling besar, kejahatan yang paling besar adalah ar-riba. Sebagian manusia meyakini demikian, meyakini bahwasanya dosa yang paling besar adalah riba. Wa huwa a'dhamul muharramat. Mereka meyakini bahwasannya riba itu adalah keharaman yang paling besar. Az-zina huwa a'dhamul muharramat. Demikian pula mereka meyakini zina, zina itu adalah keharaman yang paling besar. Tidak ada yang lebih parah, lebih besar daripada riba dan zina. Ini sebagian manusia meyakini demikian. Walidzalika, oleh karena itu, yurakizuna 'ala nahyi 'anil riba wa 'anil zina. Mereka fokus. Fokus dakwahnya itu melarang dari riba dan melarang dari zina. Wa 'an fasadil akhlak, dan melarang dari rusaknya akhlak. Fokus kepada hal tersebut, ya. Larang dari zina, dari riba, dari akhlak yang jelek, ya. Walakin akan tetapi la yahtamuna bi amri syirik, mereka tidak memperhatikan perkara kesyirikan. Lam yubalu, mereka enggak peduli dengan kesyirikan, dibiarkan malah kesyirikannya. Wala yuhadziruna minhu, dan mereka tidak memperingatkan manusia dari kesyirikan. Wahum yarawunan nasawaki'ina fih, padahal mereka melihat manusia itu terjatuh ke dalam kesyirikan, tapi diam. Nah, enggak digubris, enggak disentuh. Yang disentuh cuma larangan riba, larangan zina, ya, dan seterusnya. Nah, tetapi kesyirikan tidak disentuh, ya. Tidak diperingatkan manusia dari kesyirikan. Fahadza minal jahlil azim bi syariatillah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh, ini adalah kebodohan yang besar. Kebodohan yang besar terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana mereka meyakini atau menganggap zina, riba, ya, membunuh ataupun dosa-dosa yang lain, ya. Nah, mereka anggap sebagai dosa yang paling besar, ya. Sehingga mereka fokus dakwahnya kepada hal ini. Nah, larangan dari khomer, larangan dari zina, larangan dari riba, ya. Nah, dan seterusnya. Akan tetapi mereka tidak perhatian dalam hal kesyirikan, malah membiarkan manusia terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, bahkan kalau ahlu sunnah, dalam majelis-majelisnya masya Allah memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan, ya, dalam ceramah-ceramahnya, khutbah-khutbahnya, ya, melarang manusia dari berdoa kepada kuburan atau ahli kubur, ya. Dan seterusnya, larang mereka, ahlu sunnah, mereka melarang dari mengagung-agungkan kuburan dan seterusnya. Nah, maka mereka malah melawan ahlu sunnah, ya. menentang ahlu sunnah, bahkan mereka mengatakan, ya, nam kalian wahai ahlu sunnah, ya, membiarkan orang berjudi, orang khamer, ya, nam tetapi kalian melarang orang beribadah. Ya. Malah kita yang tertuduh, ya, tertuduh melarang orang beribadah, yaitu melarang orang ke kuburan, berdoa di kuburan. Ya. Nah, taib. Padahal di sekitar kalian, ya, kata mereka, banyak perjudian, perzinahan, ya, khamer dan seterusnya. Allahul musta'an. Nah. Mereka menganggap bahwasannya itu adalah perkara yang baik, yaitu kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan jahlul azim, kebodohan yang besar. Nah, mereka menganggap zina, khamar, perjudian dan seterusnya itu dosa yang paling besar, sehingga mereka tidak melarang manusia dari kesyirikan. Ini merupakan kebodohan yang besar terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzamu ma nahallahu anhu wa syirik. Maka larangan Allah yang paling besar adalah kesyirikan. Fa huwa a'dhamu minar riba. Kesyirikan itu dosanya lebih besar daripada dosa riba. Yang mana seringan-ringan dosa riba itu adalah seperti menzinahi ibu kandungnya sendiri, ya. Nah, dan mereka yang melakukan praktek riba mendapatkan laknat, ya. Bersamaan dengan ini, dosa yang paling besar itu bukan riba, ya. Tetapi dosa yang paling besar adalah kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa kesyirikan a'dhamu minar riba, lebih besar daripada riba. Wa a'dhamu min syurbil khamar, dan lebih besar daripada minum khamar, ya, minum khamar besar, dosa besar, ya. Nah, bahkan peminumnya dihukum cambuk, ya. Nah, dosa besar, akan tetapi kesyirikan itu lebih besar daripada dosa meminum khamar. Wa a'dhamu min as-sariqah, dan dosa kesyirikan itu lebih besar daripada perbuatan mencuri. Mencuri dosa besar, akibatnya bisa potong tangan. Kalau seandainya barang yang dicuri sudah mencapai nisab untuk dipotong tangannya. Nah, dosa besar, akan tetapi syirik itu lebih besar. Dosa kesyirikan lebih besar daripada dosa mencuri. Wa a'dhamu min akli amwalin nasi bil batil, dan dosa kesyirikan lebih besar daripada dosa memakan harta manusia dengan cara yang batil, menipu manusia, menipu harta manusia, ini dosa besar, akan tetapi dosa kesyirikan lebih besar daripada dosa memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa a'dhamu minal qumari wal maisir, dan dosa riba itu lebih besar daripada dosa berjudi atau dosa perjudian. Huwa a'dhamul muharramat, dosa syirik itu adalah dosa yang na'am atau keharaman yang paling besar. Dosa syirik adalah keharaman yang paling besar. Nah, wa dalilu qauluhu ta'ala, apa dalilnya bahwasanya kesyirikan dosa yang paling besar? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul ta'alu aslu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulu nafsal lati haramallahu illa bil haqq dhalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan ila akhiril ayat. Katakanlah Muhammad, ta'ala kemari, aku bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan atas kalian, yaitu alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini disebutkan yang pertama ya, dosa kesyirikan. Alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsan, dan wajib bagi kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nah, kamilah yang memberikan rizki kepada kalian dan kepada mereka. Maka jangan dibunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada kalian dan kepada mereka, kepada anak-anak kalian. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh, kecuali dengan cara yang benar atau dengan alasan yang benar. Dzalikum wasaqum bihi la'alakum ta'kilu. Demikian itulah yang Allah perintahkan kepada kalian, agar kalian faham atau memahaminya. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Ila akhiril ayat, sampai akhir ayat. Wa hadhil ayatu tusama bil wasoyal ashar, bil wasoyal ashar. Dan ayat ini dinamakan dengan naam ayat 10 wasiat ya. Karena disebutkan ada 10 wasiat dalam ayat ini. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum ila qawlihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Surat Al-An'am ayat 151 sampai 152. Hadhil muharramatu, keharaman-keharaman ini yang disebutkan dalam ayat ini, bada'ahallahu biqaulihi alla tusyriku bihi syai'a. Allah awali dengan alla tusyriku bihi syai'a. Allah awali dengan larangan dari berbuat kesyirikan. Fadalla ala anna syirka huwa a'zamu ma nahallahu anhu, maka ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan adalah larangan Allah yang paling besar. Wa fi suratil Isra, dan juga dalam surat Al-Isra, qala Allah taala, Allah berfirman, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula. Janganlah kalian menjadikan sesembahan lain di samping Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga menyebabkan kalian tercela, sehingga juga ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhzul, dibiarkan, ditinggalkan, enggak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini larangan dari berbuat kesyirikan. Jangan kalian mengadakan ataupun menjadikan sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menyebabkan engkau menjadi orang yang tercela atau orang yang makhzul, dibiarkan, ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ditolong. Bada'a bin nahyi an syirik, Allah mulai dengan larangan dari kesyirikan. Allah memulai ayat ini dari larangan dari kesyirikan. Wa khatamaha bin nahyi an syirik, dan Allah mengakhiri na'am dengan larangan dari kesyirikan juga. Faqal, Allah berfirman, masih dalam surat Al-Isra, Allah akhiri juga dengan larangan dari kesyirikan. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Yang demikian itulah sebagian hikmah yang Allah wahyukan kepadamu. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar, dan janganlah engkau menjadikan sesembahan yang lain di samping Allah. Fatulqa fi jahannama maluman madhura, sehingga menyebabkan engkau dicampakkan ke dalam jahannam dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, surat Al-Isra ayat 39. Fadalla ala anna a'zama, taib annahu ya, fadalla ala annahu a'zamu ma nahallahu anhu. Maka ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan adalah larangan Allah yang paling besar. Hadza yadullu ala qauli syekh, ini menunjukkan benarnya ucapan syekh, wa a'zamu ma nahallahu anhu asyirku, dan larangan Allah yang paling besar adalah kesyirikan. Wa fil hadisi sahih, dan dalam hadis yang sahih, nah, anna nabiyya sallallahu ala alihi wasallam su'ila ayyu dzanbi a'zham, bahwasanya Nabi sallallahu ala alihi wasallam ditanya dosa apakah yang paling besar. Faqal, beliau menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau menjadikan tandingan bagi Allah, wa huwa khalaqak, padahal Allah yang menciptakanmu. Nah, ini dosa yang paling besar, dosa kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau menjadikan tandingan untuk Allah, mengadakan tandingan untuk Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu, bukan tandingan, tandingan Allah yang menciptakanmu, Allah yang menciptakanmu. Kila sumai, kemudian ditanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumai, kemudian apalagi ya Rasulullah dosa yang paling besar? Qala antaktula waladaka khasyata an yud'im ma'ak, engkau membunuh anakmu karena takut anakmu makan bersamamu, takut anakmu menghabiskan hartamu sehingga engkau bunuh. Ini dosa besar. Membunuh itu dosa besar, tetapi membunuh anak sendiri itu lebih besar. Nah, lebih dahsyat. Kila sumai, kemudian dikatakan lagi, apalagi ya Rasulullah dosa yang paling besar? Qala antazniya bihalilati jarik. Nah, beliau menjawab, engkau menzinahi istri tetanggamu. Ini pun dosa besar. Dosa zina itu sudah dosa besar, tetapi ketika yang dizinai adalah tetangga sendiri, ya, nah, tetanggaku, idolaku, ya, nah, lebih besar, lebih parah, ya, dosanya lebih berlipat-lipat ketika yang dizinai adalah istri tetangganya. Ini dosa-dosa yang paling besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama beliau sebutkan adalah kesyirikan. Dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Dosa yang lain, ya, membunuh, zina dan seterusnya, itu di bawah kesyirikan. Nah, sehingga ini menunjukkan dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa anzalallahu tasdiqa dzalika fi qaulihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan pembenaran dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, yaitu dalam firman-Nya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsallati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Dan orang-orang yang tidak menyeru sesembahan yang lain di samping Allah, atau selain Allah, وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, dan orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan cara yang benar atau alasan yang benar, seperti kisos atau rajam atau yang semisalnya. Walayaznu, dan orang-orang yang tidak berzina, nah, disebutkan tiga ya, syirik, kemudian membunuh, kemudian zina. Nah, cocok dengan hadis Rasulullah SAW di atas, ya. Ketika beliau ditanya dosa apa yang paling besar, beliau menjawab syirik yang pertama. Kemudian apa ya Rasulullah? Beliau menjawab membunuh. Kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab zina. Nah, taib. Jadi sabda Rasulullah SAW, naam, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa adzama, dan orang-orang yang tidak menyeru sesembahan yang lain selain Allah dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, naam, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, melakukan kesyirikan, melakukan pembunuhan atau melakukan perzinahan, yalqa athama, dia akan mendapati dosanya atau akibat daripada dosanya. Fabada'a bisyirki fi qawlihi an taj'ala lillahi niddan ay syarikan wa huwa khalaqak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dosa yang paling besar dengan kesyirikan, yaitu dengan sabdanya, anta ja'ala lillahi niddan, engkau menjadikan nid bagi Allah. Apa itu nid? Syarik, sekutu, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khalaqak, padahal Allah lah yang menciptakanmu. Wa qala huwa a'zamu dzunub, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya syirik adalah dosa yang paling besar. Li'annahu su'ila ayyu dzanbi a'zam fabada'a bisyirik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya dosa apa yang paling besar, beliau menjawab dan memulai dengan kesyirikan. Nah, jadi banyak ayat-ayat kemudian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasannya dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Qila wa ma hunna ya Rasulullah, ada yang bertanya, apa 7 perkara yang membinasakan tersebut wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, asyirku billah, yang pertama adalah menyekutukan Allah. Nah, kesyirikan yang pertama, ya. Kemudian wasihru, kemudian yang kedua adalah sihir. Naam, wa qatlu nafsil lati haramallahu illa bil haq. Kemudian yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Naam. Toy. Kemudian apa yang keempat? Wa aklu riba, memakan harta riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yawm az-zahfi, kabur dari medan pertempuran. Lagi berkecamuk perang antara orang-orang muslimin dengan kufar, kabur dia. Nah, ini tawalli yawm az-zahf, ini dosa besar. Enggak boleh kabur. Nah, dalam pertempuran. Wa qad fil muhsanatil ghafilatil mu'minat, yang ketujuh adalah menuduh wanita yang baik-baik berzina. Wanita baik-baik, masya Allah, salehah, nah, dituduh berzina. Ini penuduhan seperti ini atau tuduhan seperti ini adalah tuduhan yang merupakan dosa besar. Ini 7 perkara yang membinasakan, dimulai dengan kesyirikan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai 7 perkara yang membinasakan ini dengan kesyirikan. Asyirku billah, ini menunjukkan kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Lebih besar daripada tadi, membunuh, riba, ya, zina, nah, memakan harta anak yatim dan seterusnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah. Kemudian kata Syekh, bada'aha bisyirk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan kesyirikan. Fadalla ala anna syirka huwa a'zamu dzunub, ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Walidzalika, oleh karena itu, al musyriku la yadkhulul jannata abadan. Seorang yang musyrik itu tidak akan masuk surga selama-lamanya. Seorang yang musyrik, ya, dan belum bertaubat sampai dia meninggal, ya, dia tidak akan masuk jannah selama-lamanya, enggak akan. Bahkan dia kekal selama-lamanya di dalam annar. Qala ta'ala, Allah berfirman, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Allah telah mengharamkan jannah atasnya, dan tempat kembalinya adalah annar, neraka. Wa malil zalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim itu tidak ada penolong baginya. Nah, tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat kesyirikan tadi. Ini dalil yang jelas bahwasanya Allah mengharamkan jannah, surga, kepada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Al musyriku la yaghfirullahu lahu. Seorang yang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengampuni dosanya kalau dia belum bertobat sebelum meninggalnya. Nah, kalau dia bertobat, lain lagi ceritanya, ya. Nah, kalau dia bertobat, lain lagi ceritanya. Ini maksud di sini adalah seorang yang musyrik, ya, dan tidak bertobat sampai dia mati, ya, maka Allah tidak ampuni dosanya. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Allah menyebutkan dalam ayat ini dosa syirik Allah tidak ampuni kalau dia mati di atas kesyirikan. Dosa selain syirik, ya. Nah, walaupun mungkin dia belum sempat bertaubat, ya, tapi dosa selain syirik, maka itu tahta masyiatillah, itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak mengazab, Allah azab, ya, tetapi nggak selama-lamanya, ya, dalam an-nar. Dan kalau Allah berkehendak langsung mengampuni, Allah ampuni, ya. Nah, langsung masuk jannah. Baik. Sehingga dosa selain syirik itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadalla dzalika ala tahrimil jannati 'alal musyrik. Maka itu menunjukkan bahwasannya haram jannah kepada orang-orang yang musyrik. Ayat-ayat di atas menunjukkan haramnya jannah surga bagi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aidan annallaha la yaghfiru lah, dan juga Allah tidak mengampuni dosanya. Wadalla hadza ala anna syirka adzamud dzunub, maka ini menunjukkan bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar. Li anna dzunuba ma ada syirki qabilatul maghfirah, karena dosa-dosa selain kesyirikan itu dapat diampuni. Nah, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Fazina wasariqatu wasyurbul khamri warriba kulluhu dakhilun tahta masyiah. Maka dosa zina, mencuri, minum khamr, riba dan yang lainnya, semuanya itu masuk tahtal masyiah, masuk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'allahu ghafaro li sahibi, kalau Allah berkehendak Allah ampuni pelakunya. Wa insya'a azabah, kalau Allah berkehendak Allah azab, tetapi tidak kekal selama-lamanya di dalam an-nar kalau ada keimanan di dalam hatinya. Nah, baik, masih tersisa satu halaman lagi. Masih tersisa satu halaman lagi, insyaallah kita selesaikan ba'dal adzan. Nah, kita selesaikan ba'dal adzan. Fadhol al muadzin yuadzin. Baik, kita lanjutkan. Qala al muallif hafizahullahu ta'ala, amma syirku fa innahu la yufar. Adapun kesyirikan, maka dosa kesyirikan itu tidak diampuni apabila mati di atas kesyirikan. Kalau dia bertaubat sebelum meninggal dan benar taubatnya, maka Allah Maha menerima taubat. Adapun yang dimaksud di sini Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan adalah apabila dia mati di atas kesyirikan, belum bertobat dari kesyirikan. Hakamallahu annahu la yaghfiru. Allah memberikan hukum bahwasannya dia, orang yang berbuat syirik, Allah tidak ampuni dosanya. Wa kadzal 'asi, demikian pula orang yang bermaksiat. Wa in kana indahu kaba'ir duna syirik, apabila dia memiliki dosa-dosa besar selain syirik, fa innahu la tuhram aw la tahrum alaihil jannah, maka tidak haram jannah atasnya kalau dosa-dosa besar yang dilakukannya adalah selain kesyirikan. Nah, selain kesyirikan maka tidak haram jannah atasnya. Ma'aluhu ilal jannah, tetap tempat kembalinya adalah ke jannah. Imma an yaghfirullahu lahu min awwali wahlatin, bisa jadi Allah mengampuninya dari awalnya, dari sejak awal Allah ampuni dia, yang berbuat dosa besar tersebut, ya, selain kesyirikan. Wa yudkhilhul jannah, kemudian Allah masukkan dia ke dalam jannah. Wa imma an yukhrija minan nar ba'da ta'dzibihi wa yadkhulul jannah. Atau bisa jadi Allah mengeluarkan dia dari an-nar setelah Allah mengazabnya. Nah, setelah Allah mengazabnya, maka Allah keluarkan dia dari an-nar. Wa yadkhulul jannah, kemudian dia masuk ke dalam jannah. Orang yang melakukan dosa besar selain kesyirikan. Al-mu'minu mahma kana minhu minal fiski wal ma'asi. Seorang mukmin, nah, seberapapun kefasikannya, kemaksiatannya, allati duna syirik, apabila di selain kesyirikan, fa innahu la yaqnutu min rahmatillah, maka seorang mukmin tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhram minal jannah, dan tidak diharamkan dari jannah. Wa huwa dakhilun tahtal maghfirati bi masyiatillah Subhanahu wa taala, dan dia masuk di bawah ampunan na'am Allah Subhanahu wa taala. Bi masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak mengampuni, Allah ampuni langsung, ya, sehingga dia masuk ke dalam jannah tanpa diazab. Dan kalau Allah berkehendak untuk mengazab, ya, itu Allah tidak mengampuninya, tetapi Allah berkehendak untuk mengazab, maka Allah azab, kemudian setelah itu Allah masukkan ke dalam jannah. Ini pelaku dosa besar selain kesyirikan. Nah, kecuali kalau pelaku dosa besar tersebut menghalalkan dosa besar tersebut. Misalkan pelaku zina. Nah, zina dosa besar. Ya. Kalau dia menghalalkan perbuatan zina, maka orang seperti ini telah keluar dari Islam. Nah, telah keluar dari Islam. Dan kalau dia tidak bertaubat sampai dia mati, maka kekal selama-lamanya dalam an-nar. Amal musyriku fa innahu mahrumun min dzalika kullihi wal iyadu billah. Adapun seorang yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu diharamkan dari jannah. Nah, wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Nah, baik yang nampak atau yang tersembunyi, baik yang sengaja atau yang enggak sengaja. Kita berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Dosa yang sangat besar. Fadalla ala anna syirka huwa a'zamu dzunub. Maka ini menunjukkan bahwasannya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Qala ta'ala, Allah berfirman, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar, karena merupakan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, "Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima." Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Kullu hadza yadullu ala anna syirka adzamu dzunub. Semua ini menunjukkan bahwasannya syirik adalah dosa yang paling besar. Wa idza kana syirku adzamu dzunub, dan apabila kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar, fa innahu yajibu 'alal ulama'i wal muta'allimin annahyu 'anhu wat tahdziru minhu. Maka wajib bagi para ulama dan para penuntut ilmu untuk melarang manusia dari kesyirikan dan memperingatkan manusia dari kesyirikan. Kalau kita sudah tahu bahwasanya kesyirikan adalah dosa yang paling besar, maka hendaknya para ulama dan para penuntut ilmu, para da'i inallah, hendaknya mereka melarang manusia dari kesyirikan dan memperingatkan manusia dari kesyirikan. Wa alla yaskutu anit tahzir minasyirik, dan hendaklah mereka tidak diam dari memperingatkan manusia dari kesyirikan. Enggak diam, melainkan peringatkan manusia dari kesyirikan, baik dalam khutbah-khutbahnya, ceramahnya, atau tulisan-tulisannya, memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan yang sangat besar. Wa annahu yajibu jihadal musyrikin ma'al qudrah, dan bahwasanya wajib memerangi orang-orang musyrikin ma'al qudrah, apabila mampu. Kama jahadahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, memerangi orang-orang musyrikun. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Maka perangilah orang-orang musyrikin dimanapun kalian menjumpai mereka. Wa khudhuhum, dan tangkaplah mereka. Wahsuruhum, dan kepunglah mereka. Waq'udu lahum kulla marsadin, dan intailah mereka di setiap tempat pengintaian. Nah, ini dalil. Naam, wajibnya memerangi orang-orang musyrikin bila mampu. Naam, dan tentunya ini adalah urusannya penguasa, pemerintah, ya. Nah, fayajibu tahziru minasyirki wa bayanihi. Taib. Fayajibu tahziru minasyirki wa bayanuhu linnas hatta yajtanibu. Dan wajib untuk memperingatkan manusia dari kesyirikan dan menjelaskan na'an tentang kesyirikan kepada manusia, hatta yajtanibu, sehingga manusia menjauhi kesyirikan, menjauhi amalan yang bisa membinasakan seseorang di dunia dan di akhirat. Wajib untuk memperingatkan manusia dari kesyirikan dan menjelaskan kepada manusia tentang kesyirikan. Nah, dan hendaknya ketika seorang berdakwah, awali dengan penjelasan tentang tauhid dan larangan dari kesyirikan. Nah, hadzal ladzi yajib, inilah yang wajib. Mentahdir, memberikan peringatan kepada manusia dari kesyirikan dan menjelaskan tentang kesyirikan, jenis-jenisnya, ya, bentuk-bentuknya. Nah, dicontohkan sehingga manusia akan menjauh dari kesyirikan tersebut. Amma an yaskuta ani syirki, adapun perbuatan diam dari kesyirikan, tenang-tenang aja, diam dari kesyirikan. Wa yatrukan nasa yahimuna fi ibadati ghairillah, dan meninggalkan manusia senang dengan perbuatan menyembah selain Allah. Wa hum yad'una al-islam, padahal mereka mengaku Islam. Wala ahadun yanha wala ahadun yuhadzir, dan tidak ada seorang pun yang melarang dan tidak ada seorang pun yang memberikan peringatan. Al-amru khatirun jidan, maka kalau demikian perkaranya, maka ini bahaya sekali. Kalau dai-nya, ulama-nya, penuntut ilmunya diam, enggak memperingatkan manusia dari kesyirikan, diam, bahkan meninggalkan manusia atau membiarkan manusia senang beribadah kepada selain Allah, padahal mereka ngaku Islam. Nah, gak ada yang melarang mereka, gak ada yang memberikan peringatan kepada mereka. Kalau kondisinya seperti ini khotirun jiddan, kata Syekh, ini bahaya sekali. Hunaka nasun yajtahiduna ila nahyi anir riba wa zina wa fasadil akhlak. Nah, di sana ada manusia-manusia yang dia bersungguh-sungguh melarang manusia dari riba, dari zina, dari akhlak yang jelek. Hadhihi umurun na'am muharramatun wa fasadun. Nah, perkara-perkara ini benar memang, ini perkara haram dan kerusakan. Lakinna syirka azam, akan tetapi kesyirikan itu lebih besar. Mestinya apa? Mestinya lebih semangat, lebih bersungguh-sungguh untuk melarang manusia, memperingatkan manusia dari kesyirikan. Nah, harus lebih besar kesungguhannya, ya, kesemangatannya, keseriusannya. Nah, karena kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Falimadza la yahtam bin nahyi anil syirik, maka mengapa dia tidak memperhatikan na'am atau tidak serius dalam melarang manusia dari kesyirikan? Wa tahdzir min asyirik, dan kenapa dia tidak memperingatkan manusia dari kesyirikan? Kalau masalah riba zina, masya Allah, semangat ya, menyampaikan riba haram, zina haram, ya, nah, membunuh haram dan seterusnya. Nah, tetapi dia tidak melarang dari kesyirikan, ya, tidak memperingatkan manusia dari kesyirikan. Wa bayani ma yaqa'u fihi katsirun minan nas fi syirkil akbar wa hum yad'un al-islam, dan dia na'am tidak menjelaskan bahwa manusia itu banyak yang terjatuh ke dalam kesyirikan, kesyirikan yang besar. Nah, padahal mereka itu ngaku al-Islam, ngaku Islam, KTP-nya Islam. Nah, ya, penampilannya penampilan Islam, akan tetapi kebanyakan manusia terjatuh ke dalam syirik besar. Nah, maka harus dijelaskan kepada umat tentang bahaya daripada kesyirikan. Lima dahada tasahulu fi amri syirki wa taghafulu anhu. Ada apa ini dengan bentuk tasahul? Kenapa dia melakukan tasahul, bermudah-mudahan dalam perkara syirik dan lalai, nah, atau pura-pura enggak tahu dari perkara syirik, sehingga manusia enggak diperingatkan dari kesyirikan. Nah, watarkun nasi yaqauna fi, dan kenapa dia meninggalkan manusia nah terjatuh ke dalam kesyirikan, enggak diperingatkan, enggak dicegah. Nah, wal ulama maujudun, padahal para ulama itu ada. Bal ya'ishuna ma'aha ula'i wa yaskutuna anhum, bahkan mereka atau para ulama itu hidup bersama kaum muslimin, tetapi mereka itu diam, diam, tidak melarang manusia dari kesyirikan. Maka kata saya ini aneh, ini tasahul, ini bentuk bermudah-mudahan, ini bentuk taghaful, kelalaian. Al wajibu an yattajiha awalan ila nahi an hadzal khataril azim, maka yang wajib adalah na'am, yang wajib adalah membidik yang pertama na'am kepada larangan dari bahaya yang besar ini. Ini yang wajib membidik atau fokus kepada larangan dari kesyirikan. Ini mestinya. Nah, yang pertama hendaknya dia fokus kepada larangan dari kesyirikan, dari bahaya yang besar ini. Alladzi fataka bil ummati fatkan zari'an, yang kesyirikan itu telah menyerang umat ini dengan serangan yang cepat. Ya. Serangannya cepat. Nah, terlalu banyak ya di negeri kita kuburan-kuburan yang diagung-agungkan. Nah, kuanya. Terlalu banyak orang-orang atau yang dikiaikan, nah, dikultuskan, nah, dianggap mengetahui ilmu gaib atau yang semisalnya, diyakini mengetahui ilmu gaib. Berapa banyak mereka mengadakan sesembelihan untuk selain Allah, menyembelih untuk gunung Merapi misalkan, menyembelih untuk penjaga laut, atau yang semisalnya, pesta-pesta laut, nah, dan seterusnya, pesta hajat bumi, menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sesembahan-sesembahan yang walaupun kecil akan tetapi untuk selain Allah. Sesajen-sesajen, kalau bangun rumah harus ada apa ini? Pisang misalkan, Nah, untuk apa pisangnya? Untuk jin. Dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, iyadan billahi min dzalik. Baik. Akan tetapi ketika ahlu sunnah melarang mereka dari kebiasaan kesyirikan yang seperti ini, nah, malah mereka menuduh balik ahlu sunnah, nah, menghancurkan atau memecahkan persatuan kaum muslimin. Bahkan mereka menganggap dan menuduh kaum ahlu sunnah menghancurkan adat, ya, nah, dan seterusnya. Sehingga ada istilah naam lestarikan adat, ya, naam kemudian usir Wahabi, ya, ada slogan-slogan seperti itu. Iyadan billahi min dzalik. Adat silahkan, naam, taib selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kalau adat istiadat tersebut bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan agama Allah, maka tinggalkan. Nah, seperti kebiasaan melakukan sesajen atau mempersembahkan sesajen untuk selain Allah, nah, dan kebiasaan-kebiasaan yang lain yang bertentangan dengan syariat Allah, maka tinggalkan. Nah, Allahul Musta'an. Maka nikmah, kenikmatan yang besar ketika seseorang dikenalkan dengan dakwah ahlus sunnah. Allah selamatkan dia dari berbagai macam naam perbuatan-perbuatan kesyirikan. Allah selamatkan dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Allah fahamkan dia dengan agama ini. Ini nikmat yang besar. Ketika seorang mengenal dakwah, faham, oh ini tauhid, oh ini syirik. Subhanallah, ini nikmat yang besar. Maka wajib dijaga, ya. Nah, cara menjaganya, nah, dengan semangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu dan membahas tentang perkara tauhid, ya. Nah, serius dalam mempelajari tauhid, akidah, ya, yang benar. Baik. Maka yang wajib kata Syekh adalah fokus kepada atau membidik kepada larangan dari kesyirikan. Ini yang pertama atau yang taib pertama kali wajib untuk dia lakukan. Fokus dari melarang manusia dari kesyirikan, yang kesyirikan tersebut telah merambah subur, ya, menjalar subur di tengah-tengah kaum muslimin. Iyadan billahi min dzalik, menyerang umat ini dengan serangan yang cepat. Nah, kullu dzanbin dunahu fahuwa ahwan minhu. Kemudian kata Syekh, semua dosa selain kesyirikan itu lebih ringan. Nah, lebih ringan daripada kesyirikan. Wal wajibu an yabda'a bil aham fal aham. Maka yang wajib ketika berdakwah, hendaklah dia memulai dengan yang lebih penting, kemudian yang penting-penting berikutnya. Nah, penting melarang dari dosa dan kemaksiatan, ya, penting-penting ini penting-penting-penting. Tetapi mulai dengan yang lebih penting, yaitu mendakwahkan tauhid dan melarang manusia dari kesyirikan, menjelaskan tentang ini tauhid, ini kesyirikan. Nah, taib, menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan juga menjelaskan tentang bahaya daripada kesyirikan. Ini yang wajib bagi seorang untuk dimulai dalam dakwahnya. Nah, taib. Selesai dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala tentang ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa'adzamu ma nahallahu anhu asyirku, dan dosa yang paling besar atau larangan Allah yang paling besar adalah kesyirikan. Sa'id naktati bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini insyaallah, dan kita lanjutkan biiznillah pada pertemuan yang akan datang. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.